yang mengapa begini, yang selalu terjadi perbedaan emosi diri tiada terkendali. Yang bila tiada mungkin, yang kita kan bersatu. Jangan ada dendam dan benci tersimpan di hati. Biarkanlah cinta kita, biarkanlah tetap ada. Dengan waktu, walau kita akan berpisah, walau tak lagi bersama, walau tiada mungkin saling memiliki. Well, I-